misalnya. Contohnya juga karena anda lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menakmal dinian wa inna walikulim iman nawar, yang dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar Ibn Khattab Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah dua kalimat ini mencakup agama seluruhnya, bahkan mencakup perbuatan hamba seluruhnya, seluruh perbuatan hamba. Demikian juga jika anda melihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau siapa melakukan amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal yang tertolak. Dia tidak oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dan ini juga dia dari Bukhari, namun tak diqot, namun tak melaksanakan. Liu itu al-muqtasar bal tajidul falasifatu lamma falasifatan bal tajidul falasifata lamma takallamu ala mas'alati asal suli mala'u as-subhati kalaman hara'an la takhruju minhu fi fa'idatin. Summa ra'aita qawla Rasulullah SAW al-muslimu man salama al-muslimu saliman man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi kalamun qalilun lakin yataddamanu ma'ani kathiratan. Ya, summa ra'aita, kemudian tidakkah engkau melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mengadu kepada Nabi bahwasanya dirinya mendapat di dalam jiwanya, dalam hatinya sesuatu yang dia lebih ingin seandainya dia menjadi arang daripada seandainya dia mengucapkan perkataan tersebut. Itu dia mendapatkan bisikan-bisikan yang sangat mengerikan. Dia enggak tega untuk mengucapkannya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkannya untuk memohon perlindungan dari setan rajim dan hendaknya seorang membaca surat Al-Ikhlas. Ya, catatan kaki di sini Syekh menulis dan maja mencampurkan dua hadis. Menjadikan dua hadis, mencampur dua hadis sehingga menjadi satu kali satu paragraf. Hadis yang pertama adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yushikun nasu ayatasa'alu bainahum." Tak lama lagi manusia paling bertanya di antara sesama mereka, hatta yakula fa'iluhum, sampai ada yang bertanya, "Hadzallahu khalaqal khalqa faman khalaqa Allah ta'ala wa jalla." Inilah Allah yang menciptakan sebagai makhluk, lalu siapa sih yang menciptakan Allah? Kaita qalu dzalika, jika dia mengatakan hal tersebut, jika dia mengatakan hal tersebut, fa'ulu, maka katakanlah itu, bacakanlah doa Al-Ikhlas. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dalam dia menulisnya ke kiri sebanyak 3 kali dan minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Diatkan oleh Abu Dawud, bahwa sahih fi syawahihi, derajatnya sahih li ghairihi, karena banyaknya hadis muwat dan jalur-jalurnya. Pada asalnya hadis ini ada dalam ayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ibn Abbas setelah Anhuma, ada seorang datang kepada Nabi SAW. Fakal, kemudian ketuanya Kudasya mengatakan, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, yang salah satu kami menjumpai dalam hatinya, ya Arif Bishay atau ya Arif Bishay, ditawar sesuatu, itu bisikan, la'ayakuna umamatan, seandainya dia menjadi arang, maka itu lebih dia sukai min ayat takkan dan lagi seandainya dia daripada seandainya dia menceritakannya." Maka Rasulullah SAW berkomentar, "Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi radda baitahu ila waswasati." Dalam bersama Allah, tetap yang menolak di budayanya ila waswasati sehingga cuma bisa sekedar menjadi waktu. Dia kena Imam Ahmad dan Abu Dawud, wa isnadu sahihun, dan sanadnya sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Maka hadis yang kedua hadis yang pertama tentang masalah arah, dan hadis yang kedua tentang salat Al-Ikhlas, itu berbeda. Tidak hadisnya, tidak sahabatnya. Sehingga tadi dikatakan bahasanya adalah apa yang disampaikan di kata-kata oleh Ibnu Taimiyah adalah campuran dari dua hadis. Semua awal ayat akan bisa dikatakan dari bahasanya sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mendapatkan bencana, mendapatkan bala. Bil waswasah, yaitu terkena waswas. Di mana Nabi berikan kepadanya dua kalimat yang menghalanginya, menutupinya, menghijabnya dari segala waswas setan. Nabi katakan, tidak henti mereka saling bertanya tentang siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, siapa yang menciptakan itu lagi. Artinya tidaklah henti setan itu berkata dalam hati manusia, siapa yang menciptakan A, siapa yang menciptakan B. Sampai akhirnya setan mengatakan, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Faidah balak wadhalika, maka jika hal tersebut telah sampai pada hal itu, maka Nabi SAW mengatakan, maka dalam jalan-jalan dengan kepada Allah, waliyantahi, dan telah dia menghentikan pikirannya. Jangan diterus-teruskan. Ya, disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah asal untuk dua hadis, dianggap sebagai asal untuk dua hadis yang tadi telah kita baca. Maka tadi dikatakan asalnya ada di Bukhari dan Muslim, yaitu hadis yang ini. Artinya tidaklah dia tak berenang kepada Allah dari kejahatan setan dan waswasnya, dan telah dia berhenti menghentikan pikirannya. Artinya adalah tidaklah dia berpaling, cuek, tidak memperdulikan anhu, godaan dan bisikan setan. Wal fitrah, dan fitrah menunjukkan kepadamu bahwasanya sang pencipta adalah Allah. Intinya demikian. Kembalikan pada fitrah. Fitrah mengatakan bahwasanya sang pencipta adalah Allah. Dan yang namanya pencipta tidak dicipta. Wabidhali kasihan itu, maka yang pasti, maka terputus sudah waswas dan godaan setan, dan yusam terbabat, terpotong, asyahu terbabatlah, terpangkaslah kejelekan, kejahatan setan, waswasawis dan waswas setan. Maka Nabi cuma mengatakan, menyampaikan dua kalimat, faliyat fa'id billah waliyantai. Nabi cuma mengatakan solusinya cuma dua ini. Faliyat fa'id billah waliyantai. Hatani kalimatani, maka dua kalimat ini, faliyat fa'id billah dan liyantahi, seandainya para ahli filsafat dan para ahli ilmu kalam mengumpulkan sejumlah kertas, artinya menulis berlembar-lembar kertas, mereka tidak akan bisa mendapatkan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat yang ringkas di atas. Bahkan Anda jumpai para ahli filsafat membicarakan satu permasalahan yang disebut dengan tasalsul, disebut dengan tasalsulul khawatir. Tasalsul itu maknanya mata rantai, dari kata-kata silsilah. Silsilah itu rantai. Maka apakah makhluk itu mengalami tasalsul? Sebelumnya, ada sebelumnya. Maka ahli filsafat menetapkan demikian dengan mengatakan adanya tasalsul hawadits, sehingga dalam pengertian mereka tasalsul hawadits itu maknanya jadinya tidak berkhawatir. Bahwasanya makhluk itu qadim. Bukan hanya Allah yang qadim, namun makhluk juga qadim. Awal, dulu tanpa awal. Yang karena pembicaraan para ahli filsafat tentang tasalsul ini, maka para ahli filsafat dikafirkan. Para ahli filsafat Islam dikafirkan oleh para ulama. Ini salah satu sebab mereka dikafir, karena mereka kiat kidamul kudus, kidamul khalqi, disebabkan pembicaraan mereka tentang, diskusi mereka tentang masalah tasalsul. Sampai karena mereka menghindari kebangkitan badan yang sampai pada hari kiamat cuma awal, bukan badan tidak ikut bangkit. Tetap dapat banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau badan itu bangkit, dibangkitkan. Nah, ketika mereka baca membicarakan tentang masalah tasawuf, malah ushul mereka penuhi berlembar-lembar pesan dengan perkataan yang ngawur, ngaco, kata kusimin bifa'i dan tidak mengeluarkan satupun manfaat. Ya, tidak ada yang menunjukkan manfaat. Contoh yang lain dari jauh di kalim adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslim man-saliman muslimun amin lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah yang tidak mengganggu muslim yang lain, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Dan yang dimaksud dengan tangannya adalah perbuatan anggota badannya. Sedangkan min lisan ini gangguan lisan, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan gangguan lisan. Nabi tidak mengucapkan gangguan perkataan. Namun Nabi memilih menggunakan istilah gangguan lisan. Kenapa? Karena ada gangguan lisan yang bukan perkataan. Gangguan lisan bukan perkataan, bukan perkataan yang menjadi mangki, bukan perkataan yang nyelekit, ya, bikin sakit hati. Ya. Namun itu perbuatan lisan, ngejek orang dengan menjulurkan lisan, ya. Ngejek orang dengan menjulurkan lidah, melet-melet, orang sakit, orang nggak ngomong dia. Tidak ada perkataan. Nah, ini perbuatan lisan. Maka perbuatan lisan di sini mencakup perkataan dan mencakup gangguan lisan yang tidak berbentuk ucapan. Kalamun Khalilun, ya, sabda Nabi ini al-Musliman Saliman Muslimun, ini adalah perkataan yang lintas namun mengandung makna yang banyak. Banyak permasalahan itu jawabannya an muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Banyak permasalahan itu jawabannya cuma ini hukumnya gimana, tidak boleh. Dalilnya an muslim man saliman muslimun, ini apa hukumnya, tidak boleh. Gimana an muslim man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Banyak sekali masail, banyak sekali permasalahan yang ditanyakan oleh orang itu jawabannya pakai hadis al-muslim as-saliman muslimun. Apa hukum ya teriak-teriak malam hari? Tidak boleh. Kenapa kok enggak boleh hadisnya al-muslim as-saliman muslimun? Apa hukum mercon? Tidak boleh. Apa dalilnya? Al-Muslim man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Apa hukum? Ya. Bikin law atau apa? Jawabannya al-Muslim man saliman muslimun min lisanihi. Apa hukum kampanye? Ya. Kenalpotnya di breng-breng. Apa dalilnya? Al-Muslim man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Penghukum yang bunyikan sandal kawannya. Yang bunyikan sandal kawannya. Apa hukumnya? Apa dalilnya? Al-Musliman saliman muslimun amin lisan ini wa yadi. Apa hukum kusil sama kawannya? Al-Musliman saliman muslimun amin lisan ini wa yadi. Hukum buat kaget tapi ini Kita mending boleh. Katanya halal. Al-muslimun man salim al-muslimun amil sani wa yadu. Tengkuk namun satu orang pura-pura jadi hantu. Hukumnya halal. Apa sebenarnya al-muslim man salim al-muslimun amil sani wa yadu. Maka ini kalimat teringkas. Hadis ini kalimat teringkas. Namun banyak sekali pertanyaan itu jawabannya hadis ini. Semuanya kita katakan hukumnya terlarang dan haram tanpa hal-hal yang ditanyakan tersebut. Dan dalilnya semuanya adalah al-muslim man-salim al-muslimun amin lisan itu wa yadi. Maka ini adalah salam mubalig, adalah kalimat yang ringkas, namun yang terutama makna yang sangat tepat, memuat makna kandungan cakupan makna yang sangat sangat luas. Jika orang itu tidak perlu menghafalkan hadis ini, nonton nak rajin ikut pengajian, kalau ceritanya cuma sering keluar, jadi apa? Saya tak ngapalkan kenapa, karena sering ditanyakan, kemudian jawabannya al-muslim dan salim al-muslim, jadinya lama-lama ngapal sendiri. Ya, Budi. Jawabnya sekali itu, nama Uktiro. Uktiro. Uktiro, ada tablut di hadir maklumati di anahat. Karena hadis al-majmu'ah tahtamilu al-qawa'id al-qawa'id wal-usuli wal-qawa'id wal-usulu min jawami'il kalimi fil waqi'i karena al-qa'idah tahtamilu ala asya'i katsiratin ala asya'i katsiratin bi al-fadhi qalilatin bi al-fadhi qalilatin idan fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktiya jawami al-kalimi wala yunafi hada anna nabiya sallallahu alaihi wasallam ahyanan yushibu fi maqali wa yakulu qawlan mausu'an muwasa'an wadhalika fi halin lati taftadiya taftadida lika li anna likulli maqamin maqalan fa nabiya sallallahu alaihi wasallam min haithul aslu qad uktiya jawami al-kalimi lakinnahu ahyana yushibu litu'a'il hajati ila dalika kama najidu fil Qur'an al-karimi al-ayati lati nazalat fi makkata ghalibuha al-ikhtisaru wal-jam'u wal-ayatu allati nazalat fil madinata fil madinati al-ghalibu fiha al-bastu wal-ikhtisai al-ikhtisaru li'anna likulli maqamun dikulih makomin makolat. Suma bayana mindalika uktia jawami al-kalimi makolat. Nah, jawami al-kalim benama uktia hanyalah dipilih istilah ini. Jawami al-kalim imam sumah ini karena nazom ini sa'id ini memuat al-kawaid wal-usul, memuat al-usul ka'idah al-usul disini maknanya ka'idah. Dan yang namanya faedah itu fil waqi' dalam realita termasuk jawami kalim. Karena faedah sifatnya, sifat faedah itu mencakup makna yang sangat banyak dengan kalimat yang ringkas. Idan jika demikian maka Rasulullah SAW seseorang yang menulis jawami kalim, namun hal ini layu nabi tidak bertentangan dengan kenyataan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang yushib berpanjang lebar fil maqal dalam berkata dan mengucapkan kalimat yang kuat. Wadhalika dan hal tersebut fil hak dalam kondisi yang menuntut untuk berpanjang lebar. Karena kaidah dalam berbicara dikuli maqam maqal. Setiap maqam, setiap situasi, setiap ikon itu ada kalimat yang tepat. Walikulim maqam maqam, dan setiap kalimat itu ada situasi yang tepat untuknya. Maka orang yang tidak pandai berbicara adalah orang yang salah dalam meletakkan kalimat. Kalimat ini adalah kalimat yang baik, namun konteksnya harusnya di sini, bukan di situ. Salah meletakkan konteks, maka niatnya baik, niatnya guyon, main-main, itu bisa jadi sakit hati setengah mati. Kenapa? Karena salah meletakkan konteks. Salah meletakkan kalimat dalam sebuah situasi. Maka niatnya baik, niatnya bagus, jadi bumerang, jadi bencana. Gara-gara tidak punya kecerdasan untuk meletakkan segala sesuatu, meletakkan kalimat pada pada tempat-tempat dan posisi-posisi yang tepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada asalnya adalah seorang yang berjauh mikalim. Akan tetapi Nabi ahyana terkadang yushid panjang lebar lidu'ain hajati karena dorongan kebutuhan, karena tuntutan kebutuhan untuk berpanjang lebar. Sebagaimana kita jumpai dalam Al-Quran yang ayat-ayat yang turun di Mekah mayoritasnya adalah ringkas wal jama' dan memuat banyak makna. Karena inilah sikon yang tepat. Ngomong untuk orang yang ngeyel itu jangan panjang-panjang. Ngomong dengan orang kafir yang ngeyel-ngeyel itu cukup ringkas-ringkas namun menusuk. Habis itu tinggal pergi. Tidak perlu kemudian suruai apa panjang lebar, muter-muter. Untuk orang ngeyel cari kalimat yang ringkas, menusuk, mematahkan, tidak. Walau ayat sedangkan ayat yang turun di Madinah, maka al-walid yang dominan adalah al-husn itu panjang lebar, wal-itisak dan panjang lebar. Kenapa dikulim makam? Makam karena ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang butuh penjelasan, yang tidak akan ngeyel ketika mendapatkan penjelasan. Maka butuh penjelasan panjang lebar. Kemudian An-Nadhir menjelaskan siapakah orang yang diberi jawamik kalim tersebut. Maka An-Nadhir mengatakan Muhammadil Mabwamuti Rahmatal Warah. Itulah Muhammad, seorang yang diutus sebagai kasih sayang untuk Al-Warah, yaitu Al-Khalqah, rahmat untuk seluruh makhluk. Wa ghairi hadin lijami'i mandara, dan sebaik-baik petunjuk untuk semua orang yang darat mengikuti, yang semua orang yang mengetahui. Ini qauluhu Muhammadul Mabuti, Muhammadun wa Muhammadun ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim al-Quraishi al-Quraishi wa lahu asma'un muta'addidatun ilan nasi wal jinni amatan ilayah ilayah mulkiyamati wakana woi uhu minal jiyai yuba asli lakau di kosotan wakau wakai di ajin. Nah, Muhammad al-Mas'ud, Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Qurashi. Rohai merasa dari suku Quraisy, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah salah satu nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita punya banyak nama. Di antaranya dalam Al-Quran ada dua nama. Ada dua nama untuk Nabi kita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah nama Muhammad. Dalilnya Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Dalil yang lain surat Ali Imran, dan di dalam Muhammad kecil seorang Rasul yang telah berlalu sebelum Muhammad banyak Rasul. Kemudian nama itu adalah Ahmad. Dalilnya di surat Taf, Mubashiran, Nabi Isa itu memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang datang setelahnya, ismu Ahmad, yang namanya Ahmad. Maksudnya Allah zat yang telah mengilhamkan kepada Nabi Isa AS untuk menyebut Ahmad dan tidak menyebut Nabi kita dengan Muhammad. Karena Ahmad adalah ibn Tafsir yang menunjukkan kalau dia adalah manusia yang paling memuji Allah, memuji kepada Allah, paling beribadah kepada Allah, dan menunjukkan bahasanya dia adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji. Karena Isa mengajak bicara Bani Israel, maka dipilihlah nama Ahmad supaya Bani Israel tahu keistimewaan Nabi Muhammad SAW dan kedudukan beliau sebelum diutusnya Muhammad, sehingga mereka tidak mengutamakan seorang pun daripada Muhammad SAW. Setelah nama Nabi kita selain Muhammad adalah Ahmad. Apa makna Ahmad dalam nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada dua penjelasan. Ada dua pendapat ulama tentang makna Ahmad yang ini tadi diisyaratkan oleh penulis dalam kalimat yang dia sampaikan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Nabi kita itu Ahmad dengan makna Ahmadun Nasi Lillah, adalah manusia yang paling memuji Allah, paling sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada manusia yang lebih hebat daripada beliau dalam masalah memuji, beribadah, mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua tadi telah saya sampaikan. Penjelasan yang kedua mengatakan makna dari Ahmad untuk nama Nabi kita adalah ahakun nasi bilhamdi, adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji-puji oleh manusia-manusia yang lain. Manusia yang paling berhak untuk dipuji-puji adalah beliau, karena banyaknya, terlalu banyaknya hal unggul yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang benar dua-duanya. Nah, sehingga saya sampaikan, maka makna Ahmad adalah isim tafdhil yang menunjukkan yang pertama annahu ahmadun nasilillah, yang kedua annahu ahaqqun nasi bilhamdi. Sedangkan Muhammad adalah mengikuti wazan fa'alun, mengikuti wazan fa'ala yang menunjukkan lidala lati alal kasrah, yang menunjukkan makna banyak. Sehingga Muhammad artinya adalah orang yang banyak dipuji. Kenapa dia adalah orang yang banyak dipuji? Lisafrati mahamidi, karena banyaknya pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena terlalu banyaknya hal-hal yang unggul yang ada pada diri Nabi. Fa inna mahamidahu, maka hal-hal yang terpuji badan Nabi itu tafuku jauh dari kata-kata fauqah. Jauh dikasih lebih banyak dibandingkan hal-hal yang terpuji yang ada pada manusia-manusia biasa. Mabu'un ya, makna aslinya dibangkitkan. Yang di maknanya di sini adalah mursal, diutus. Sehingga di sini al-ba' itu maknanya adalah al-irsal, bukan pembangkitan namun pengutusan. Bagaimana firman Allah kepada kulli ummatin rasulan, kami utus di setiap umat seorang rasul. Ya, kalau nanti ada seorang yang utus, kalau siapa yang mengutus? Jawabannya adalah Allah Azzawajalla. Rahmat al-wara, Nabi diutus untuk rahmat bagi makhluk. Rahmat di sini adalah maf'ul min ajli, amilnya adalah mabrur. Allah berfirman, wa ma'arsalnaka ila rahmatan lil alamin, itulah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Apa makna ayat ini? Yang ini banyak diselewengkan oleh orang-orang literal, jadikan dalil bahasanya untuk mendalili pluralisme dan sinkretisme agama. Islam itu kan rahmatan lil alamin, karena rahmatan lil alamin ya, maka tidak boleh menganggap orang lain itu kafir, hanya orang Islam saja yang masuk surga. Tidak boleh, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, maka tidak ada syariat jihad. Itu orang matahil alami. Maka ayat ini digunakan untuk menghapus hukum jihad. Karena Islam itu matahil alami, maka harusnya Islam itu mengakui gay, diakui eksistensinya di masyarakat. Kenapa? Islam itu orang matahil alami. Sama gak sekalian, berarti kita harus mengakui eksistensi koruptor. Islam itu rahmatan lil alamin. Koruptor juga bagian dari al-alamin yang perlu mendapatkan rahmat. Kasihan dan dimasukkan penjara, jangan dihukum. Kenapa kok cuma malah kok jadinya ke gay, kok tidak ke koruptor? Kita kasihan dengan penjuru-penjuru itu, jangan dihukum. Ya, dilus-lus saja, jangan ditangkap. Dorongin baik-baik, bisa jangan ulangi. Maka apa makna yang benar untuk rahmatan lil alamin? Ya. Di sini dijelaskan secara singkat namun sangat padat. Beliau katakan bahwa mabu'utsun wa mursalun li rahmatil khalqi. Maka Nabi SAW diutus dengan bahwa Islam sebagai rahmat untuk makhluk, artinya liya hamallahu khalqa birisalatihi, supaya Allah menyayangi manusia birisalatihi dengan menerima dan mengamalkan ajarannya, ajaran Muhammad SAW. Maka dia membawa ajaran yang jika ajaran ini dipraktekkan oleh manusia, maka Allah akan sayang. Allah cinta kepada orang-orang yang taat. Allah akan sayang kepada orang-orang yang taat, ya, dengan mengikuti aturan Muhammad SAW. Dan di antara aturan Muhammad, ya, perang, kita memang perlu perang, ya. Di antara aturan Muhammad adalah meyakini kafirnya orang yang kafir, namun tidak boleh mendzalimi orang kafir. Maka siapa yang mutaat, maka lah dia dapat rahmat. Bahkan kita katakan orang yang tidak tidak menerima ajaran Muhammad itu pun bisa mendapatkan rahmat. Dan bentuk rahmatnya tentu berbeda. Yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutus khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun bentuk rahmatnya berbeda. Bentuk rahmatnya adalah diperangi sehingga mati, karena mati dosanya enggak lama-lama, enggak banyak-banyak, cukup hidup sampai sini saja. Nanti kalau kamu humu lama-lama, maka orang yang humu dibunuh. Jangan terlalu lama-lama jadi humu, terus cukup hidupmu sampai sini saja. Kasihan kamu tambah banyak, nanti kalau hidupmu tambah lama, belum lagi nanti kena penyakit kelamin macam-macam tu lah. Hidupmu sekarang dah habis saja sampai di sini. Itu rahmat. Itu rahmat. Rahmat Islam untuk orang yang tidak menerima ajaran Islam. Ya, orang kamu diperangi mati sampai saat ini. Kalau kamu hidup 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, itu banyak dosanya, kasihan nanti di neraka. Kalau habis sampai di sini, agak ringan. Anak dosanya tidak terlalu banyak-banyak. Itu bentuk rahmat, bukan bentuk rahmatnya dengan menghilangkan jihad. Bentuk rahmat dengan orang yang bunuh, ya melaksanakan hukum Allah. Untuk orang bunuh, bunuh. Itu rahmat. Supaya tidak terlalu banyak dosanya, supaya tidak kena penyakit kelamin, susah malah. Kasihan nanti. Karena bentuk rahmat, karena rahmat maka aturan kita terapkan. Ini bentuk kasih sayang syariat Islam terhadap orang-orang yang tidak mau menerima Islam. Allah mana juga al-falu makhluk, dan nanti kita berapa dalam khusus untuk manusia dan jin secara seluruhnya untuk sampai kiamat, sedangkan para nabi yang lain khusus untuk kaumnya saja. Ya, nafsu. Yang paling benar jalannya Karena dia adalah Allah yang paling benar jalannya, ya, dan selain dia adalah sesat, maka dialah yang paling bisa memberi petunjuk yang paling benar. Wa huwa aqwamu nasi, dan dia adalah Allah yang paling benar bidakwati ilallah dalam berdakwah. Hadin atau isim fa'il dari hidayah, dan hidayah di sini maknanya adalah dalalah, memberitahu. Sekedar memberitahu, bukan taufik, bukan ya, taufik yaitu kekuatan untuk beramal. Karena hidayah itu ada dua macam, ada hidayah dalalah atau hidayah ilmu, dan ada hidayah taufik yang disebut juga dengan hidayah amal. Hidayah ilmu hasilnya orang jadi tahu, hidayah amal jadinya orang beramal. Nah, hidayah ilmu ya, semua orang punya, hidayah amal hanya Allah yang punya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu makhluk ilal haqi pada kebenaran, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan taufik kepada makhluk agar melakukan kebenaran. Ini taufik lil haq, karena taufik kepada kebenaran ada di tangan Allah Azza wa Jal. Bagaimana firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Allah, kau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka hidayah menurut penjelasan para ulama itu jismani ada dua macam. Hidayah dalalah wa irsyad, hidayah dalam arti memberitahu dan memberi irsyad, membimbing, memberi ujangan, memberi pengarahan. Dengan bahasa lain, hidayah ilmu yang hasilnya orang itu jadi tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dan hidayah ini dimiliki oleh Rasul Muhammad SAW dan yang lainnya. Bagaimana dimiliki oleh Allah? Di antara dalil yang menunjukkan kalau selain Allah punya hidayah ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah As-Su'a, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau itu bisa memberitahu orang tentang jalan yang lurus. Dalil kalau manusia selain Allah juga punya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan di antara Bani Israel orang-orang, para da'i, para ulama, ya, mereka adalah para pemimpin dalam hidayah. Yahdu Nabi Amrina, mereka menunjukkan ketetapan kami, aturan-aturan kami. Lam nasuhru, tak salah mereka adalah orang yang bersabar dalam ketaatan. Kemudian yang topik itu hidayah amal. Hasilnya orang itu akan beramal. Hidayah ini disalahkan oleh Allah. Di antara dalil bukti tentang hal ini adalah firman Allah di surah Al-Qasas ayat 56, yang engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang ahbabta hidayatahu. Engkau cintai agar dia mendapatkan hidayah. Engkau inginkan agar dia mendapatkan hidayah, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan jika demikian, maka ghairu hadin itu maknanya adalah khairu dalil, sebaik-baik pemberi petunjuk, sebaik-baik orang yang memberitahu. Pemberi petunjuk dan orang yang memberitahu li jami'i man dara, semua orang yang punya ilmu. Artinya maka orang yang dzati riwayatin wa ilmin, punya ilmu dan punya ilmu, itulah orang yang mengetahui petunjuk Nabi nilai dan petunjuk Nabi untuknya. Adapun orang yang buta, yang Allah bukakan hati dan mata hatinya, waliyadzubillah, maka orang ini tidak mengetahui ya, nilai dari hidayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengingkarinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, dan tidak ada yang mendustakan Al-Quran kecuali orang yang melampaui batas lagi penuh dosa. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, kalimat ini menunjukkan kalau dia adalah orang yang berpaling dari hidayah. Dia tidak mendengar Al-Quran kecuali jika dibacakan. Tidak mau baca sendiri. Tidak mau baca sendiri. Dia adalah orang-orang yang berpaling dari hidayah. tidak mendengar Al-Quran kecuali jika dibacakan. Ada orang lain yang membacakan Al-Quran padanya, dia sendiri tidak mau membacanya. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qal, maka dia mengatakan asatirul awwalin. Ini dungeng orang-orang terdahulu. Kalau sekali-kali tidak, bahkan ron, penutup hati yang ada dalam hati mereka, dikarenakan perbuatan mereka sendiri, itulah yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan menilai Al-Quran cuma sekedar dongeng atau cerita bohong saja. Hadza yaqulu, inilah yang dikatakan orang tersebut tentang Al-Quran yang mulia, yang terdapat di dalamnya sebaik-baik petunjuk. Dia katakan, dia nilai ini adalah sekedar dongeng orang-orang terdahulu. Maka Allah batalkan perkataannya dengan Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Al-ilat yang menjadi sumber penyakit itu bukan Al-Quran, namun al-ilat yang menjadi penyakit adalah tikol siha dan rojul, hati orang ini. Kenapa? Ada apa dengan hatinya? Ada ron ala kalbihi, ada penutup hati pada hatinya. Kenapa dia kok punya penutup hati? Makan yang itu, cara-cara hasil ceripayan dan kerjanya sendiri. Wafatul ilmu buhurun zahirah lan yablughal katibu fiha akhirah. Wafat setelah itu, maka ilmu adalah lautan zahirah yang luas. Lan yablugha, tidaklah sampai al-qadihu, orang yang bersusah payah fihi, di lautan ilmu, dia tidak akan pernah sampai akhirahu, tepi lautan ilmu. Aibak sama zukirah minatana ala Allah, setelah menyanjung Allah dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal ilmu, maka ilmu, fa di sini adalah rabita li syarat. Nah, ini adalah fa jawab untuk jawab syarat, namun syaratnya muqaddah. Fa ini fa fa jaza, fa jawab syarat. Loh, syaratnya mana? Muqaddarun. Apa takdirnya? Mahma yakunu min syai'in ba'da dzalika fal ilmu. Apapun yang terjadi setelah itu, maka yang jelas ilmu huwallazi yaqau ba'du. Itulah yang yaqau, letak ba'du setelah itu. Al ilmu di sini alif lamnya adalah lil jinsi, sehingga mencakup semua ilmu, ilmu syariat, ilmu agama, ilmu bahasa Arab. Ya, maka bahasa Arab itu aslinya bukan ilmu agama. Bahasa Arab itu bukan ilmu agama, bukan ilmu syariat yang diakopkan dengan dipisahkan. Karena bahasa Arab itu adalah ilmu alat, alat untuk adalah cangkul untuk memahami, alat untuk memahami ilmu syariat. Maka dia cangkulnya bukan tawa. Maka dia adalah alat dan bukan ilmu makosik, bukan tujuan. Kemudian juga ada ilmu hadasa, ilmu teknik, ilmu sonaik, ilmu keterampilan, skill, seluruhnya adalah buhurun zahirah, lautan zahirah. Zahirah maknanya wasi'ah, luas, tidak ada manusia yang bisa sampai ke tepinya. Allah berfirman, tidaklah kalian manusia diberi ilmu kecuali sedikit. Oleh karena itu saat ini ya ta'ala al-ilmu, ilmu pengetahuan dan teknologi itu naik, itu meningkat, berkembang pesat di sinaat, ya, ilmu dalam masalah membuat berbagai, ya, barang-barang, berbagai apa, alat-alat, peralatan-peralatan. Taraktian dia berharu ya, dengan perkembangan yang sangat-sangat mengagumkan. Wabil Fukorona, jika kita mengajarkan perbandingan, mengajarkan komparasi antara tahun ini misalnya dan sebelum 10 tahun yang lewat, kita akan jumpai terdapat perbedaan yang sangat besar ya, dalam masalah peralatan dan teknologi. Wakadzalika, demikian juga ilmu agama itu adalah lautan. Maka seorang yang memulai menuntut ilmu, maka dia menghafal, dia tahu misalnya 100 masalah agama. Ini jawabannya ini, itu jawabannya itu, ini jawabannya itu, nomor 1 dan seterusnya. 100 poin yang dia tahu jawabannya. Sedangkan orang yang lain, fadbalah Rasulullah telah sampai dalam masalah ilmu, dalam mablaron pencapaian yang luar biasa, sehingga dia mengenal, mengetahui 1000 masalah. Ini semua tergantung ma'at Allah Azza wa Jal, tergantung apa yang Allah berikan, ilmu dan pemahaman yang Allah berikan. Wa ma'adhalika meskipun demikian, meskipun manusia itu balaghah, telah sampai kepada mampu yang demikian hebat, fa'innahu qasirun, maka dia tetap ya, tetap cuma pendek, tetap cuma dangkal ya, ilmunya tetap dangkal sehebat apapun dia. Dan tidak ada orang, tidak akan pernah ada orang yang bisa sampai kepada tepian ilmu, sampai-sampai ulama, bukan hanya ulama biasa, namun ulama jahabidah ya, ulama yang benar-benar hebat, mereka belumlah sampai kepada muntahal ilmi, pada tepian ilmu abadan sama sekali. Maka seorang ulama yang telah sampai dalam masalah ilmu mablaghan kabiran, pencapaian yang besar, terkadang datang kepadanya satu pertanyaan dan dia tidak bisa menjawab. Contohnya adalah para a'immatul arba'ah, memadam impah tidak diketahui bahasanya mereka adalah ulama jahabidah, mereka adalah orang yang sangat-sangat unggul dalam ilmu, namun tidak sedikit mereka mengatakan tidak tahu dalam banyak masalah. Sebagaimana jumpai dalam buku-buku para ulama terdahulu, Anda jumpai buku tersebut menceritakan adanya khilaf, perselisihan misalnya tanpa tahqiq. Kenapa si penulis buku ini menyebutkan khilaf tanpa mentahqiq? Mana pendapat yang kuat? Ya, ini artinya annahu mutawakkifun. Dia bingung, enggak bisa mutawakkif, tidak bisa memberikan komentar mana yang kuat. Jika tidak, jika dia tahu, maka kewajiban si penulis untuk menyampaikan pendapat yang lebih kuat, dengan tujuan supaya dia sampaikan ilmunya kepada manusia. Maka orang yang susah supaya tidak akan pernah sampai kepada tepian ilmu. Al-Qadih maknanya adalah orang yang bekerja, Al-Mujiddu yang bersungguh-sungguh, Al-Mujtahidu yang bersungguh-sungguh dalam bekerja. Maka orang yang bersungguh-sungguh bekerja dalam mendapatkan ilmu, tidak mungkin ia belughah akhirul ilmi, tidak mungkin sampai ke tepian ilmu. Hanya muwake, tidaklah realitanya. Waladhi yasudu alaihi sawbuhu ta'ala, dan dalilnya, kalau tidak ada orang yang sampai pada tepian ilmu, wa ma'utitu minal ilmi illa qalilan, kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah wa ma'utitu ilmin alim, di atas semua orang yang punya ilmu ada Allah, zat yang maha tahu. Maka tidak ada orang yang punya ilmu, ada orang yang lebih punya ilmu. Mana ayat? Ya. Di atas orang yang punya ilmu, ada orang yang lebih punya ilmu, ada orang yang lebih lagi, ada orang yang lebih lagi. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Taala. Hatta yang tahya ila alim al-ghaibi wa syahada, maka yang lebih berilmu, lebih berilmu. Hatta yang tahya sehingga berakhir pada zat yang mengetahui hal yang tersembunyi dan hal yang nampak, itu Allah Jalla wa'ala. Walakin an-nadhib istadraka asya'a, akan tetapi kemudian pembuat nazar memberikan catatan balik, ya, istidrak memberikan semacam ralat. Dia sebutkan adanya sesuatu yang tuqaribul ilma, bisa mendekatkan ilmu dan mengumpulkan ilmu kepada kita. Ya, dengan beliau katakan lakin fil usulihi tafsila linailihi fahris tajid tadila. Akan tetapi dasar-dasar ilmu atau landasan-landasan ilmu, yaitu kaidah-kaidah ilmu, di sana terdapat kemudahan orang untuk memahami ilmu. Kemudahan linailihi untuk mendapatkan ilmu. Fahrif, maka tersemalah untuk mempelajari kaidah-kaidah agama. Tajid sabila, maka engkau akan mendapatkan jalan untuk mendapatkan pemahaman